Sudah terlalu lama kita bersama, tapi kau masih saja terbayang. Kekasihmu yang dulu kau puja, sekilas tampak berat tuh kau. Relakan semua ini terjadi, tak perlu kau ucapkan maaf padaku. Biarlah hati kita